بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan bahas apa yang menjadi tugas dan latihan kemarin. Ya, kemarin ada 3 soal. Tugasnya adalah mengi'rab jumlah yang ada. Yang pertama Muhammadun Talibun, yang kedua Hadara Musa, yang ketiga Safara Khali. Ya, ada total yang masuk jawaban, ada 5 jawaban yang masuk. Ya, dari Yusran Effendi, kemudian dari Aziz, kalau tidak salah tadi, Aziz Noval Afif, dan Asfandi, Aziz Noval Afif, Asfandi, ya, kemudian Zulkarnain via WA, dan baru masuk tadi begitu Anda mulai dari Rian. Ya, qadarullah, dari akhirian via WA dan voice note Anda belum sempat buka. Baik, dari 4 jawaban total 5, dari akhirian Anda belum sempat cek afan. Dari 4 jawaban yang sudah Anda cek, rata-rata benar. Hanya satu yang perlu perbaikan, yaitu pada nomor 3, Safara Khali. Safara Khali. Ya. Ini kayaknya cukup jelas ya, bahwasanya itu adalah Khali bukan Khalid. Itu jelas ada titik 2 atau garis 2 menandakan titik 2 di bawah huruf ya, bukan huruf dal. Ya. 2 orang mengatakan itu Safara Khalid, Safara Khalidun, sehingga berakibat salah di i'rabnya. Baik, kita akan bahas i'rabnya. Ya. Muhammadun Talibun, Muhammadun mubtada, ya, marfuun. Baik, sebagian ikhwan menjawab sekaligus menyebutkan apa yang menjadi amilnya. Ya. Jawab Muhammadun marfu'un bilibtida. Ya, marfu'un bilibtida. itu ibtida sebagai amir yang menyebabkan Muhammad marfu. Ini sebenarnya kita belum belajar ya. Ini menunjukkan sudah pernah belajar di tempat lain. Dan ini bagus ya. Untuk latihan kita mengetahui apa amil yang menyebabkan suatu kalimat itu menjadi mu'rab. Apakah mansub, majrur, marfu, mansub atau majrur atau majazum pada fi'il. Muhammadun, kalaupun tidak pakai amilnya juga enggak apa-apa seperti yang kita ini. Bukan Muhammadun marfu, mubtada'un marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Nah, ini sebenarnya ditekankannya di situ li'annahu isim mufrad. Nah, sebagian tidak menyebutkan yang seperti ini. Padahal kenapa kita tekankan di situ? Karena kita sedang belajar isim mufrad. Ya, li'annahu isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad lah, maka marfu'nya alamatnya dhammah. Ya. Talibun khabar marfu'un bil mubtada. Ya, sebagian menjawab demikian. Bil mubtada artinya mubtada sebagai amilnya. Baik. Khabarun marfu alamatu raf'ihi ad-dhammah ad-dhahirah ala akhirihi li'annahu ismun mufrad. Yang nomor dua, hadara. Hadara fi'lun madin mabni 'alal fath la mahala lahu minal i'rab. Musa. Musa ya adalah fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ya. Al-dhammah al-muqaddarah alal alif mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Ya, mana'a min duhuriha Musa adalah at-ta'adzur. Baik. Nomor tiga, safara khali. Safara khali. Safara fi'lun madin. Ya, mabni alal fath la mahala lahu minal i'rab. Khali, khali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ya, ada yang menjawab man amduruha atsiqal. Khali disangka isim mangkus. Ya, padahal khali di sini adalah ada dua isim, khal plus ya al-mutakallim, khali. Ya, sehingga yang tepat di sini adalah khali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah alama qabla ya al-mutakallim, alama qabla ya al-mutakallim. Ya, mana amin duhuriha, langsung disebutkan al-munasabah boleh atau istighalul mahal bil harakati al-munasabah. Nah, ada yang stop sampai di sini, ada yang stop berhenti sampai di sini. Padahal harusnya disambung. Ya. Wahuwa mudaf. Ya, wahuwa mudaf. Walya domir mustatir. Sambung. Kalau mau ditambah. Walya domirun mustatir. Mabni ala sukun. Fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Taib. Tapi paling tidak dari apa yang jawaban yang masuk menunjukkan bahwa teman-teman semua paham apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Ya, dan jazakumullahu khair atas respon jawabannya. Ya, ada 5 yang masuk. Ya, alhamdulillah. Karena kemarin yang hadir itu 6 orang atau 6 yang mana lihat stabil. Ya, untuk yang melihat menonton secara langsung. Baik. Kita akan lanjutkan masih di mawadi'ud dhammah, tempat-tempat di mana dhammah menjadi alamat al-i'rab. Ya, sekarang tempat yang kedua. Tempat yang kedua. J. yaitu jam'ut taksir. Jam'u at-taksir. Jama' taksir. Apa itu jama' taksir? Madalla ala aksar min isnain au is natain. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah madalla, ya, isim yang menunjukkan lebih dari dua, baik muzakkar atau muannas. Isnain au isnatain, ini menunjukkan isnain, ini muzakkar, isnatain muannas. Lebih dari dua, menunjukkan jumlah lebih dari dua. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, disertai perubahan pada bentuk mufradnya. Ya, ini berbeda dengan jamak salim, baik itu muzakkar salim atau jamak muannas salim. Ya, kalau jamak salim, ya, salima mufraduhu min taghayyur. Ya, mufradnya itu selamat dari taghayyur, perubahan. Artinya bentuk mufradnya tetap, hanya, ya, ditambahkan huruf untuk menunjukkan bentuk jamaknya. Kalau jamak muzakkar salim ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Muslim menjadi muslimuna. Muslim menjadi muslimuna. Kalau untuk jamak muannas salim ditambahkan alif dan ta, muslimatun, muslimatun. Ya, tapi kalau jamak taksir, ya, berubah bentuk mufradnya, tidak sama lagi sudah. Misalnya di sini, misalnya dicontohkan, ya, rajulun menjadi rijalun, rajulun menjadi rijalun, kitabun menjadi kutubun. Ya. Kalau yang perempuan atau muannas, contohnya Hindun menjadi al-hunudu. Ya. Baik. Ini jamak taksir. Nah, jamak taksir ini alamat rafa'nya sama. Ya. Alamat rafa'nya sama, yaitu dhammah, yaitu dhammah. Baik itu dhammah zahirah ataupun dhammah al-muqaddarah. Ambil contoh di sini, jalasa rijalun, jalasa rijalun. Bagaimana i'rabnya jalasa? Fi'il madhi. Mabni alal fatah la mahalla lahu minal i'rab. Rijalun fa'ilun marfu'un wa'ala matu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi li'annahu jam'u at-taksir. Li'annahu jam'u at-taksir. Baik. Ini contoh yang zahirah. Kita ambil sekarang contoh yang muqaddarah. Misalnya di sini dicontohkan ja'a al-usara. Ja'a al-usara. Ja'a al-usara. Bagaimana fi'irabnya? Ja'a fi'lun madhi mabni alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-usara fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah ala al-alif mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya, ja'a al-usara. Mana amin duhriha at-ta'addur. Li'annahu, ya, ini yang penting nih. Li'annahu jamak taksir, li'annahu jamak taksir. Baik, ini contoh dari kita. Kan kita baca. Ya, sekarang kita baca dulu. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala. Qala sawa'un kana li mudzakkar. Apakah sama saja apakah dia mudzakkar jamak taksirnya? Nahu jalasa ar-rijalu. Ya, wa qawlihi ta'ala fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Sahihnya kutubun. Sahihnya kutubun. Au li mu'annas nahu ja'ati al-hunudu. Ja'at al-hunudu. Ja'at al-hunudu. Sahihnya al-hunudu. Jamak dari hindun. Wa qawlihi ta'ala wa hurun in. Wa hurun in. Disebutkan di ta'liq di sini. Al-hur jama' haura. Al-ain jama' aina. Ini faedahnya ya. Lihat di ta'liq atau catatan kaki nomor 4. Al-hur itu jama' dari haura. Al-ain itu jama' dari aina. Fakulun min ar-rijalu wa kutubun wa hunudun wa hurun jam'u taksir. Masing-masing dari ar-rijalu, kutubun, hunudun, wa hurun. Ini adalah jamak taksir marfu'un. Ya, dalam keadaan marfu'. Ya, ar-rijalu sebagai fa'il. Fiha kutubun. Kutubun sebagai mubtada ma'akhar. Ja'atil hunudu al-hunudu. Ya, sebagai fa'il juga. Hurun in di sini belum jelas sebagai apa. Ya, karena tidak disebutkan jumlahnya. Tapi intinya masing-masingnya adalah marfu wa lam turaf ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Ini contoh yang alamat rafa'nya zahir. Wa qad yakunu raf'uhu bidhammah muqaddarah. Ya, wa qad yakunu raf'uhu bidhammah muqaddarah. Kama fi nahwi ja'a al-usara. Ja'a al-usara watazawwajatil azara. Wa qawlihi ta'ala wa idha sa'alaka ibadi. Syahidnya di sini adalah usara al-azara dan ibadi. Fakulun min al-usara wal-azara wa ibadi jam'ut taksir marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-muqaddarah man amin zuhuriha at-ta'dur fi al-usara wal-azara wa harakatul munasabah fi ibadi. Ya. Wa idha sa'alaka ibadi. Taib. Al-usara tadi sudah kita sebutkan. Pada contoh kita, al-usara sebagai fa'il, al-adara juga sebagai fa'il, ya, al-usara dan al-adara sama, alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah alal alif, man amin duhri hatta adam. Adapun ayat, wa idha sa'alaka ibadi, maka ibadi di sini, ya, adalah fa'il juga, ya. Tapi man amin duhuriha ibadi, ibadi fa'ilun marfu'un, والمترفئه الضمة المقدرة على ما على على على ما قبل ياء المتكلم يا من عند ظهورها المناسبة وهو مضاف والياء ضمير مستتر ضمير متصل عفوا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قال وأنت إذا تأملت وأنت إذا تأملت في مفردات هذه الجموع ya. Wajad tak taib. Sekarang kenapa dia disebut taksir? Ya. Dan engkau kalau memperhatikan dari mufradat hadhil jumu' ya, dari masing-masing kata kosakata dari jama' ini. Ya, wajad tak engkau dapatkan anasighataha anasighataha bahwasanya bentuknya lam taslam minat taghyir. Tidak selamat dari perubahan asna ajam'iha ketika dijamakkan. Ya, imma bi ziyadatin fil jama' ma ataghayyurun fi syaqal. Apakah dengan tambahan huruf pada bentuk jamaknya disertai perubahan syaqal atau harokat. Ya, contohnya kama fi nahwi rajulun wa rijalun. Ya, rajulun hanya 3 huruf ra, jim dan lam. Di situ ketambahan alif menjadi rijalu. Dan juga terjadi perubahan syakal harokat. Rajulun. Ra'nya fathah. Rijalun. Ra'nya kasrah. Rajulun jimnya dhammah. Rijalun jimnya fathah. Ziyadah ma'ah. Ya taghayyur fil syakal. Wa imma binaqsin fil jama' mataghayrun fil syaqal kama fi nahwi kitabun wa kutubun ya wa imma bighairi dhalika min anwa'it taghyir atau terjadi pengurangan ya bukan penambahan huruf malah pengurangan contohnya kitabun dengan kutubun kitabun ya di situ ada alif ketika kutubun alifnya hilang berkurang hurufnya. Ya, begitu juga terjadi perubahan syaqal di situ. Kitabun menjadi kutubun. Dan berbagai macam bentuk perubahannya. Ada yang sekedar perubahannya itu perubahan syaqal harakat tanpa ada penambahan atau pengurangan, ya. Seperti misalnya apa? Asad dan usud. Ya, asad dan usud. Ya, hanya perubahan syaqal aja. Tidak ada perubahan huruf ya dan yang lain sebagainya ada yang penambahan saja tanpa ada perubahan syakal ada yang pengurangan saja ada ya ada yang kombinasi baik ini jamak taksir baik. Wallahu ta'ala alam, ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Untuk sementara kita tidak kasih latihan dulu. Nanti kalau sudah, mungkin kalau sudah selesai dari tempat-tempat domah kita kasih latihan lagi nanti. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah kita setiap hari Jumat kita off, kita libur dulu, ya. Kita bertemu kembali insya Allah pada hari Sabtu. Nastaghfiruka subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.